wajah tunas muda harus dijaga, jangan sampai dia patah sebelum berbunga. Remaja tunas muda harus dijaga, jangan sampai dia patah sebelum berbunga. Indah masa remaja, sungguh indah. Indah masa remaja, sungguh indah. Hidup penuh gairah dan ceria. Memang masa remaja, pasti.